إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهني ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman yang menjadi pendorong, yang menjadi motivasi sehingga kita hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu teriring kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kelamnya kejahilan menuju pelita ilmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikan kezaliman tersebut sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang agung ini jamaah sekalian, hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat penegasan tentang haramnya kezaliman. Terdapat penegasan tentang haramnya kezaliman. Dan kezaliman ini semakin dipertegas dalam banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lizzalimina min ansar." Tidak ada penolong. Tidak ada yang menolong orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang melakukan kezaliman tidak punya teman dekat yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia syafaat supaya dia lepas dari bahaya kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ittaqu zulm fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah." Hati-hati, waspadalah kalian dari melakukan kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yakni lawan daripada keadilan. Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman ini jamaah sekalian banyak macamnya. Di antara yang paling berbahaya adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Kezaliman terhadap sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. dalam sebuah hadis yang agung bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah itu orang yang paling bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirham lah wa la mata', orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak punya uang, tidak punya harta, itulah orang yang paling bangkrut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung besarnya. Dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala solatnya. Dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasanya. Dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala hajinya. Dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala zakatnya, sedekahnya, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Namun dia datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan, ya, dia pernah menzalimi banyak orang. Dia pernah menumpahkan darah si Anu. Dia pernah, ya, memukul si Anu. Dia pernah mengambil hartanya si Anu. Dia pernah mencaci maki si Anu, merendahkan dan menjatuhkan si Anu. Maka seluruh orang yang pernah dia zalimi di muka bumi ini, seluruhnya datang menuntut haknya. Mau tidak mau harus diselesaikan. Mau tidak mau harus dibayar. Akhirnya kebaikan demi kebaikan, pahalanya tadinya yang seperti gunung besarnya, habis terkikis, ya, dijadikan sebagai tebusan terhadap berbagai penganiayaan dan kezaliman yang pernah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Kalau ternyata, ya, pahalanya, kebaikannya sudah habis, namun ternyata masih ada orang yang datang menuntut haknya, masih ada orang yang pernah dia aniaya, masih ada orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia caci maki dan seterusnya, masih ada yang datang menuntut haknya, maka dosanya orang yang pernah dia zalimi, dosanya orang yang pernah dia aniaya, dipikulkan kepadanya. Setelah itu dilemparkan dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Inilah orang yang paling bangkrut. Inilah orang yang paling merugi, jamaah sekalian. Semasa hidupnya dia rajin, hebat melakukan ibadah, namun dia lancang, ringan tangan. Ya, lisannya tak terkontrol. Ya, sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit mengata-ngatai orang. Ya, akhirnya apa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akibatnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa sesama manusia, jamaah sekalian, ini dosa yang sangat berbahaya. Hak orang lain adalah perkara yang sangat berbahaya. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggal di medan perang, orang yang mati syahid, dimaafkan seluruh dosa-dosanya, dimaafkan seluruh kesalahannya, illa daing, kecuali ada utangnya. Kalau ada utangnya, maka utang ini tidak dimaafkan. Ditunggu sampai datang pemiliknya. Ditunggu sampai datang pemiliknya. Ya, menyelesaikan, diselesaikan bersama. Karena ini hak yang berkaitan dengan hak orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi jamaah sekalian, ya, mengganggu kehormatan orang lain dalam bentuk melakukan pembunuhan, ya, Nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, fajaza'u jahannam, maka balasannya tidak ada lain kecuali neraka jahannam, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Dia kekal abadi di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya dan melaknatnya dan menyiapkan baginya asap yang sangat pedih. Wa may yaqtul wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa membunuh jiwa seorang muslim padahal jiwa tersebut bukan dalam rangka qisas, dia tidak membunuh namun dia yang dibunuh, fakannama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Maka seakan-akan dia membunuh manusia, ya, membunuh manusia seluruhnya. Disebutkan jemaah sekalian bahwa nanti di hari akhirat orang yang membunuh, ya, nanti di hari akhirat orang yang membunuh akan dipenggal lehernya orang oleh orang yang dia bunuh di dunia. Pembunuh di akhirat akan dipenggal lehernya oleh orang yang dia bunuh di dunia. Setelah itu kepalanya diangkat, ditenteng, dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab salhada bima qatalani. Ya Allah, tanya dia ini. Ya, kepalanya saja yang dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tanya dia ini. Kenapa dia bunuh saya dulu ketika di dunia? mintanya ini ya Allah. Mintai pertanggungjawaban proses dia ya Allah. Kenapa dia membunuh saya di dunia? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka darah seorang muslim jamaah sekalian adalah perkara yang sangat dan sangat dihargai dan dihormati dalam agama kita. Ya, kehormatan seorang muslim adalah suatu yang sangat berharga jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan di hajjatil wada', di haji perpisahan. Di Arafah, di hadapan seluruh kaum muslimin, ratusan ribu kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW pada tahun tersebut. Kata Nabi SAW, Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum halai alaikum haram kahurmati yomikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi SAW, Ketahuilah ala inna dima'akum bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, harga diri kalian adalah sesuatu yang sangat terhormat. Adalah sesuatu yang sangat terhormat sebagaimana terhormatnya hari kalian hari ini, yakni hari Arafah. Di negeri kalian negeri ini, di negeri Mekah, di bulan kalian bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Maka harta kaum muslimin, ya kehormatan kaum muslimin, darah kaum muslimin adalah sesuatu yang sangat terhormat. Adalah sesuatu yang sangat dan sangat dihargai dalam agama kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ya kita menjatuhkan kehormatan orang lain, menodai kehormatan orang lain, ya mengganggu kehormatan orang lain, ya mengganggu ya darah dan harta orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat jamaah sekalian bahwa pertama ya kali yang diproses di hari akhirat ya adalah dosa yang berkaitan dengan hamba dalam urusan kebaikan, dalam urusan pahala. Maka yang pertama kali diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan solat kita. Namun yang berkaitan dengan dosa yang pertama kali dihisap dan diproses oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Dosa yang berkaitan dengan sesama ya dengan sesama manusia, pertumpahan darah, pemukulan ya, pelecehan ya, memperusakkan nama baik orang lain. Ini yang pertama kali diproses di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat jamaah sekalian, pada hari kiamat seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nabi SAW bersabda, Latu'adunna al-hukuku ila ahliha yawmal qiyamah. Seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sekecil apapun hak orang lain, sekecil apapun hak orang lain yang kita ambil dengan cara yang tidak halal, yang kita peroleh dengan cara yang tidak dibolehkan, maka seluruhnya akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Maka hati-hati jamaah sekalian dengan urusan utang. Yang 1.000, 2.000, 5.000 mungkin ukuran sekarang ini tidak begitu berharga. Ya, untuk ukuran sekarang ini tidak begitu berharga. Ya, uang 5.000 seakan tidak ada nilainya, tapi di akhirat jamaah sekalian, tatkala manusia seluruhnya sangat butuh dengan kebaikannya, tatkala manusia seluruhnya sangat butuh dengan pahala-pahalanya, maka pasti dia akan cari dan pasti akan dikembalikan. Tidak ada yang dizolimi, akan dikembalikan. La tu'addunnal huquqa ila ahliha, semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kata Nabi, ya, hewan, kambing yang menanduk kambing yang lainnya, kambing yang menanduk kambing yang lainnya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman dan penganiayaan yang dia pernah lakukan sesama ya sesamanya. Kalau binatang saja jamaah sekalian akan diproses oleh Allah jika terjadi kezaliman di antara mereka, jika terjadi penganiayaan di antara mereka, bagaimana lagi manusia, bagaimana lagi dengan anak cucu Adam, makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'u al-mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari itu kata Allah, kami akan tancapkan timbangan-timbangan keadilan. Kami akan tancapkan timbangan-timbangan keadilan. Maka pada hari itu tidak ada jiwa yang dizalimi. Seluruh amalan kebaikannya akan ditimbang, seluruh amalan kejelekannya akan ditimbang, seluruh haknya akan dikembalikan kepadanya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tak ada seorang jiwa yang dizalimi, yang dikurangi kebaikannya. Tidak ada seorang muslim, seorang jiwa yang dizalimi, ditambah kejelekannya. Ya, tidak ada. Wa kafa bina hasibin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah sebaik-baik yang memberikan perhitungan, yang menghisap amalan-amalan kalian yang baik ataupun yang jelek. fastabiqul khairat aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lizhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kezaliman yang terjadi antara sesama manusia inilah perkara yang sangat berbahaya. Inilah perkara yang sangat mengerikan jamaah sekalian, sebab kalau kita tidak berurusan dengan yang bersangkutan, kita sekedar bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa jamaah sekalian ada dua macam. Yang pertama, dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dimaafkan kalau orangnya bertaubat. Ini dimaafkan kalau orangnya bertaubat. Orangnya ya, misalkan ya, apa minum khamr misalkan, dia bertaubat kepada Allah atas pelanggaran ini, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan orang lain, maka ini tidak cukup kalau hanya sekedar bertaubat kepada Allah, tapi harus berurusan kepada orang yang dizalimi ini, pernah mengambil hak orang lain. Tidak bisa kalau sekedar bertaubat kepada Allah, tapi harus dia mengembalikan hak orang yang pernah dia ambil atau minta dihalalkan atau dia bayar atau dengan cara yang lain. Pernah dia menganiaya orang lain, dia pukul orang lain, ya, dia tuduh orang lain. Kalau hanya sekedar bertaubat kepada Allah, maka tidak dimaafkan dosanya. Sampai dia minta maaf, dia selesaikan urusannya dengan orang yang pernah dia pukul, dengan orang yang pernah dia tuduh, dengan orang yang pernah dia lecehkan, yang dia jatuhkan, dia rusaki kehormatannya. Ya, ingat jamaah sekalian, berurusan di dunia itu jauh lebih ringan ketimbang kita harus berurusan di akhirat, di hari harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, "Man kana 'indahu mazlama li akhihi falyastahillahu." Barang siapa yang punya kezaliman, yang punya dosa terhadap sesamanya, maka hendaknya dia selesaikan memang di dunia. Ya, hendaknya memang selesaikan dia urusannya. Kalau mau dibayar, dibayar. Kalau mau membalas, silakan kasih kesempatan untuk membalas. Ya, qabla ayati yaum, sebelum datangnya hari, ya, di mana hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirham, ya, emas dan perak, mata uang, harta dan segalanya tidak lagi bermanfaat. Walakin alhasanatu wassayiat, tetapi kebaikan dan dosa yang main pada hari itu. Kalau ada kebaikanmu, kamu bayar dengan kebaikanmu. Kalau kamu tidak punya kebaikan, maka kamu yang diberi dosa. Ya, maka urusan di hari akhirat adalah perkara yang sangat mengerikan jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW menekankan dan menegaskan kepada umatnya, memberikan nasihat wejangan kepada umatnya. Siapa yang punya kesalahan, siapa yang punya masalah, pernah menganiaya, pernah mengambil hak orang lain, pernah menyakiti orang lain, falyastahillah, hendaknya dia selesaikan semuanya. Ya, selesaikan semuanya. Kalau mau dibayar, dibayar. Ya, minta maaf. Kalau tidak mau memaafkan kecuali dibayar, ya dibayar. Ya, kalau tidak mau memaafkan kecuali harus memukul, karena dia pernah dipukul, pernah ditampar, dia mau maafkan tapi dengan cara dia harus membalas, menampar juga, silahkan, kata Nabi SAW. Kan itu jauh lebih ringan. Sekali lagi, berurusan di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan harus berurusan di akhirat, di hari harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Tetapi yang berurusan di hari akhirat adalah al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Kalau ada kebaikanmu, kamu bayar dengan kebaikanmu. Kalau tidak, maka kamu akan bayar atau kamu akan dipikulkan kepadamu ya dosa, wal-iyadzubillah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuka wal afafa wal ghina. Allahumma aril haqqa haqqa wa natiba' wa arinal batila batila natinaba. Allahumma gufir minina wal minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'a minhumul amwat, innaka sami'an qarim mujibu da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir lana maghfiratan min indik, warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus shalah. Diluruskan, dirapatkan sholatnya, disempurnakan sholat kedua.